Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد إخوانا في دين أعزكم الله. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan kitab Fathul Majid Syarah Kitab Tauhid. Telah kita jelaskan bantahan kepada ucapan yang mengatakan bahwasannya para wali itu mereka memiliki tindakan-tindakan berupa pengaturan kepada sebagian alam raya, baik ketika masih hidupnya ataupun setelah meninggal dunianya. Ucapan ini ucapan yang batil, dibantah dalam ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana orang yang telah meninggal dunia terputuslah amalan-amalannya, tidak bisa lagi melakukan suatu perbuatan-perbuatan, amalan-amalan. Sehingga tidak bisa untuk mengatur dirinya sendiri, apalagi mengatur orang lain, apalagi mengatur bagian dari bumi ini, sebagaimana keyakinan para sufiyah yang mereka beranggapan bahwasannya wali yang disebut dengan Nujaba, wali Abdal, wali Kutub mengatur sebagian alam raya ini ketika mereka masih hidup dan juga ketika mereka sudah meninggal dunia. Ya, ini akidah yang batil yang telah dijelaskan bantahan-bantahannya dari ayat-ayat Al-Quran dan juga sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Qala, berkata Syekh Sun'ullah, masih dalam bantahan kepada orang-orang yang menyimpang dalam masalah ini. Wa amma i'tiqaduhum anna hadhihi tasarrufat lahum minal karamat. Adapun keyakinan mereka bahwasanya tindakan-tindakan mereka ini bisa mengatur sebagian alam raya, baik masih hidupnya ataupun setelah meninggal dunianya, berkeyakinan ini sebagai karomat bagi mereka, karomah bagi mereka. Ya, ini subhatnya orang-orang yang menyimpang tersebut. Mereka beranggapan bahwa ini karomah al-awliya, karomahnya para wali. Di antaranya bisa mengatur sebagian alam raya ini ketika masih hidupnya atau ketika sudah meninggal dunia. Wa huwa minal mughalathah. Ini termasuk di antara omong kosong, hanya bualan, ya, khurafat, keyakinan yang batil, Kenapa? Li'anna al-karamata syai'un min indillah. Dikarenakan karamah adalah sesuatu dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Memang ada karamah awliya. Yukrimu biha awliya. Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan dengannya para walinya. Ada karamah awliya. Nah, sesuatu di luar kebiasaan yang Allah berikan kepada para nabi, para rasul, disebut dengan mukjizat. Sementara sesuatu yang di luar kebiasaan yang Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada para wali selain nabi dan rasul, baik itu sahabat atau tabi'in, tabi'ut tabi'in atau para ulama, ini disebut dengan karamah. Karamah al-awliya. Nah, tapi kalau yang dinamakan dengan karamah ini bertentangan dengan syariat, seperti keyakinan yang disebutkan tadi, ada di antara para wali yang bisa mengatur sebagian alam raya, ini bukan karamah awliya. Yeah. Tapi ini adalah kebatilan. Kenapa dijelaskan dalam Al-Quran? Yang mengatur alam raya ini hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Yang memberi rezeki itu hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Yang menciptakan hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, la qasda lahum fih. Karamah itu, kita jelaskan tadi, Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan wali-walinya dengan karamah tersebut. La qasda lahum fih. Para wali tidak berperan dalam mencari dan menentukan, menuntutnya. Nah, yeah, tidak dengan dipelajari. Nah, misalkan bagaimana wali tersebut memiliki karomah, misalkan patangannya bercahaya. Dia dipelajari. Yeah. Dia dipelajari perkara tersebut. Tapi sesuatu yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepadanya. Nah, la qasda lahum fih wala tahdi. Ya, para wali tidak berperan dalam mencari dan menuntutnya. Wala qudrata wala ilma. Dan juga tidak dengan kekuasaannya dan juga tidak dengan ilmunya, mempelajarinya. Kama fi kisati Maryam ibnati Imran, sebagaimana pada kisah Maryam putrinya Imran, ya, ibunya Nabi Isa alaihissalam. Di antara karomahnya, ya, Allah subhanahu wa ta'ala berikan makanan kepadanya. Nah, ketika beliau berdiam diri di mihrab, ya, kullama dakhala 'alayha Zakariya al-mihrab wajada indaha rizqa. Qala ya Maryam anna laki hada? Qalat huwa min indillah. Setiap Nabi Zakariya alaihi salam, ya, memasuki mihrab, nah, tempat, ya, ibadahnya Maryam, mendapatkan ada makanan di sini. Ya. Kemudian beliau mengatakan, wahai Maryam, di mana makanan ini? Dari mana makanan ini? Maryam mengatakan, itu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Termasuk karomah. Nah, kunjuk karomah yang lainnya, beliau mengandung bayi tanpa hubungan suami istri. Allah subhanahu wa ta'ala tiupkan ruh kepadanya. Nah, ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengutus malaikat, dan malaikat tersebut mengatakan kepada Maryam alaihissalam bahwasanya diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ya, untuk menghabarkan tentang seorang anak. Padahal Maryam bukan seorang pezina, dan juga beliau belum bersuami ketika itu. Tapi di antara karomah yang Allah berikan kepadanya, nah, beliau mengandung seorang anak tanpa menikah. Nah, padahal beliau bukan seorang pezina, tapi Allah Subhanahu wa taala merintahkan malaikat untuk meniupkan ruh pada kandungannya. Begitu juga ketika beliau melahirkan dalam keadaan lemah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa huzzi ilayki bi jid'in nakhlah tusaqit 'alayki rutuban janiyah." Goyangkanlah pohon kurma. Padahal dalam keadaan lemah, baru melahirkan. Nah, Allah perintahkan untuk menggoyangkan pohon kurma yang besar. Niscaya berjatuhan kepadamu buah-buah kurma yang sudah matang. Nah, wa Usaid bin Hudair, dan juga karomah yang Allah berikan kepada Usaid bin Hudair. Sekian dalam riwayat Bukhari dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, "Ana rujlaini min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam." Ada dua orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan. Dua sahabat disebut Usaid bin Hudair dan juga Abbad bin Musr. Di mana dua sahabat ini jaa min indi Nabi sallallahu alaihi wasallam fi lailatin mudhima. Beliau datang dari sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam di malam yang gelap. Wa ma mislul masabihain baina aydihima, dan pada keduanya ini ada seperti lampu lentera yang ada pada tangan mereka. Nah, padahal mereka enggak bawa lentera, tapi bercahaya pada tangannya tersebut. Falam aftaraqa sara ma kulli wahidin minhuma wahid hatta ata ahlahu. Ketika mereka berpisah, pada setiap salah seorang di antara mereka berdua tersebut masih ada lentera sampai mereka datang ke keluarganya. Ini karomah, kemuliaan kedua sahabat tadi, Usaid bin Hudair dan juga Abbad bin Bisr. Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka lampu penerang. Padahal tidak ada cahaya ketika itu di malam yang gelap. Allah yang menjadikan di tangan mereka itu cahaya yang menerangi jalan mereka. Padahal mereka tidak mempelajari bagaimana supaya dapat kekuatan sehingga tangannya bercahaya. Bukan usaha mereka dan bukan sebab dari mereka yang mempelajari suatu ilmu ataukah yang lainnya, tapi Allah yang memberikan cahaya tersebut kepada mereka berdua ketika mereka berpisah. Nah, cahaya itu tetap mengikuti mereka sampai mereka datang kepada keluarganya. Ini karomah karomah yang Allah berikan kepada dua sahabat tersebut. Dan menunjukkan tentang keutamaan dua sahabat tersebut. Wa Abi Muslim Al-Hawlani. Begitu juga karomah Abu Muslim Al-Khawlani. Hidup ada para ulama tentang nama Abu Muslim Al-Khawlani. Masyhur dengan kunyahnya Abu Muslim Al-Khawlani. Sebagian ada yang mengatakan namanya Abdullah bin Sawab. Nah, di antara karomah Abu Muslim Al-Hawlani ini dijelaskan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dalam Majmu' Fatawanya atau kitab beliau Al-Furqan Baina Awliya'i Rahman wa Awliya'i Syaitan. Perbedaan antara wali-wali Allah, wali Ar-Rahman dan wali Syaitan. Dia menjelaskan di antara karomah Abu Muslim Al-Hawlani, beliau tidak mempan dibakar api. Bahkan api menjadi dingin, ya, dan menyelamatkannya. Disebutkan ketika muncul seorang yang mengaku sebagai Nabi Aswad Al-Unsi. Dia mengaku sebagai Nabi. Ketika dia mengatakan kepada Abu Muslim Al-Khawlani, apakah engkau meyakini, mengakui aku sebagai utusan Allah Subhanahu Wa Taala? Abu Muslim Al-Khawlani mengatakan, aku tidak mendengarnya bahwasanya engkau sebagai Nabi, sebagai Rasul. Kemudian Aswad Al-Ansi bertanya lagi, apakah engkau bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah? Beliau menjawab, na'am, benar, bahwasanya Nabi Muhammad SAW utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Aswad Al-Ansi ini memerintahkan untuk menyiapkan api, dikarenakan Abu Muslim Al-Khawlani tidak mengakui dirinya itu sebagai Nabi. Memerintahkan untuk disiapkan api. Nah, kemudian ia dimasukkan ke dalam api tersebut. Orang-orang melihatnya, ia sedang melakukan sholat dalam api tersebut. Api itu menjadi dingin dan juga keselamatan bagi Abu Muslim Al-Khawlani. Nah, ini di antara contohnya. Dan disebutkan dalam riwayat yang lain tentang Abu Muslim Al-Khawlani ini. Nah, dalam kitab Al-Isti'afil Ma'arib, Aswad Al-Unsi yang kita sebutkan tadi, yang mengaku sebagai Nabi, dia mengaku sebagai Nabi di Yaman. Dia minta agar Abu Muslim Al-Khawlani dia bawa kepadanya. Ketika datang ditanya, apakah kamu bersaksi bahwa aku adalah utusan Allah? Abu Muslim menjawab, aku tidak pernah mendengar hal itu. Kemudian dia bertanya lagi, apakah kamu bersaksi bahwa Muhammad utusan Allah? Beliau menjawab, benar, iya, bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, dan Aswad ini berulang-ulang bertanya, apakah kamu mengakui aku sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Abu Musa al-Khalil mengatakan lagi, aku tidak mendengarnya bahwasanya engkau sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian Aswad al-Wansi ini meminta kepada pengikutnya untuk disiapkan api yang besar. Setelah api menyala, berkobar dengan besar, Abu Muslim dilemparkan ke dalam api. Tetapi api itu tidak membahayakannya. Ya. Sehingga ketika Abu Muslim datang ke Madinah dalam keadaan Rasulullah SAW telah meninggal dunia, Abu Bakar As-Siddiq menggantikan Nabi SAW menjadi khalifahnya. Dia masuk masjid, kemudian sholat dua rakaat, ya, di belakang tiang sebagai seterohnya. Umar bin Khattab melihatnya, kemudian mendekatinya dan berkata kepadanya, min aina anta ya rajul, dari mana engkau ini wahai laki-laki? Abu Muslim menjawab, min al-Yaman, saya dari Yaman. Umar mengatakan, bagaimana berita tentang seorang yang mengaku dirinya sebagai nabi? Dan bagaimana berita tentang seseorang yang dibakar oleh pembohong besar itu? Ya. Masyhur ketika itu di negeri Yaman ada seorang yang bernama Aswad Al-Unsi yang dia mengaku sebagai nabi. Dan masuk juga ada orang yang dibakar olehnya dengan api, tapi api tidak mempan kepadanya. Ya. Ketika orang itu tidak mengakui, tidak membenarkan bahwasannya Aswad Al-Unsi ini sebagai nabi. Sampai berita ini ke Madinah. Ya, sehingga Umar pun bertanya demikian. Bagaimana tentang berita laki-laki yang dibakar oleh pembohong besar itu? Nah, Abu Muslim menjawab, dia adalah Abdullah bin Sawab. Ya. Sebutkan nama orang tersebut. Dan Umar mengatakan, aku bersumpah kepada Allah bahwa laki-laki itu adalah engkau. Ya, firasatnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Nah, dan menjawab, mudah-mudahan itu benar. Nah, kemudian Umar merangkulnya dan menangis. Ya. Lalu membawanya pergi kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Abu Muslim Al-Khawlani didudukan antara Umar dan juga Abu Bakar. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu beliau mengatakan, alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala belum mewafatkanku sehingga memperlihatkan kepadaku pada masa umat Nabi Muhammad SAW seseorang yang diperlakukan seperti apa yang pernah diperlakukan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, coba kita tahu, Nabi Ibrahim alaihissalam ketika memberantas kesyirikan, menghancurkan berhala-berhala, penguasa ketika itu memerintahkannya untuk membakar Nabi Ibrahim alaihissalam dengan api yang sangat besar. Tapi Allah Subhanahu wa taala berikan mukjizat terhadap Nabi Ibrahim di mana api tersebut tidak memudaratkannya. Allah mengatakan, ya naru kuni barda wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah dingin dan keselamatan kepada Nabi Ibrahim. Nah, ini pun yang menimpa kepada Abu Muslim al-Khawani al-Alani yang kita sebutkan tadi. Kalau yang diperlihatkan kepada Nabi tadi sebagai mukjizat, kalau kepada selain Nabi, ini merupakan karoma. Nah, ada juga riwayat yang lain yang menyebutkan tentang karoma Abu Muslim al-Khawlani. Beliau diracun oleh budaknya sendiri. Tetapi racun itu tidak mematikannya. Ya, bahkan akhirnya beliau memerdekakan budak perempuannya tersebut. Ya. Seorang budak perempuan yang dimiliki oleh Abu Muslim al-Khawlani, dia menceritakan hal itu. Dia mengatakan, wahai Abu Muslim, sejak lama aku masukkan ke makananmu racun. Tapi aku melihat sampai hari ini racun itu tidak membahayakanmu. Ya. Abu Muslim bertanya, mengapa engkau berbuat demikian? Intinya, dia mengatakan ingin dibebaskan oleh Abu Muslim al-Khawlani. Nah, kaget si perempuan tadi, kenapa demikian? Makanannya terus diberikan racun, tapi tidak berpengaruh kepada Abu Muslim. Abu Muslim mengatakan, setiap aku akan makan, selalu membaca Bismillah dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, khairul ism, sebaik-baik nama. Ya. Bidinilah tidak membahayakannya. Racun yang dimasukkan ke dalam makanan tersebut. Nah, pada akhirnya si perempuan tersebut dimerdekakan oleh Abu Muslim al-Khawlani. Ini antara bentuk karoma yang Allah berikan kepada para walinya. Nah, tapi ketika ada yang menyatakan sebagian karomah para wali bisa mengatur alam raya, ya, seperti sebutnya di wali kutub, wali abdal, tentu ini bertentangan dengan apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran dan juga apa yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis. Bahwasanya mengatur alam raya ini hak mutlak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada seorang pun yang berserikat dalam masalah ini. Ya. Sehingga dalih mereka ini sebagai karomah, itu hanya omong kosong saja. Itu hanya kedustaan. Nah, dikatakan itu hanya hak Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Rububiyah, uluhiyah, ini hak Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Tidak boleh berdaya dengan karomah terhadap keyakinan-keyakinan yang mengandung unsur-unsur kesyirikan. Ya. Hanya untuk melegalkan kesyirikannya, kemudian dia menyatakan ini sebagai karomah. Ya. Banyak buku-buku yang berisi khurafat-khurafat, karomah, misalkan wali fulan, karomah wali fulan. Saya sebutkan, ketika aku mendatangi kuburannya, aku meminta kepadanya, kemudian begini begitu, tiba-tiba keluar tangan dari kuburan tersebut, mengajak salaman kepada aku. Ini kan khurafat yang semacam ini. Ya. Tapi mereka melegalkan kesyirikan ini, mengatakan ini karomahnya wali fulan, karomahnya wali fulan. Padahal di dalamnya kesyirikan. Nah, maka dibantah dalam kitab yang disebutkan tadi. Nah, oleh Syekh Syu'unullah Al-Halabi Al-Hanafi. Nah, dalam kitab yang kita sebutkan Saifullah, ya, pedang Allah Subhanahu wa taala terhadap ala man kadaba ala awliyaillah, terhadap orang yang berdusta atas nama wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Qala membantah lagi pernyataan orang yang menyimpang dalam masalah ini, wa amma qauluhum, adapun ucapan mereka, fayustaghasu bihim fis sada'id, ya, mereka itu jadikan sebagai tempat untuk beristighosah dalam kesulitan-kesulitan. Fahada aqbahu mimma qablahu wa abda'u, maka ini lebih jelek dan lebih bid'ah dari ucapannya sebelumnya. Ya. Selain wali itu bisa mengatur sebagian alam raya, ya, pada masa hidupnya bahkan setelah meninggalnya, sebagian mereka pun mengatakan wali itu dijadikan sebagai tempat beristighosah dalam kesulitan-kesulitan. Pernyataan ini pernyataan yang lebih jelek dan lebih bid'ah dari yang sebelumnya. Limusadamatihi qawlahu jalla dikruhu, dikarenakan bertentangan dengan ucapan Allah Subhanahu wa taala, amma yujibul muttara idza da'ah wa yaksibus su'a wa yaj'alukum khulafa'al ardi a ilahum ma Allah. Maka siapakah yang yujibul muttara idza da'ah, mengumpulkan doanya orang yang dalam kesulitan apabila dia berdoa kepadanya, dan menghilangkan kejelekan? Dan siapakah yang menjadikan kalian sebagai khalifah-khalifah di bumi ini? A'ilahumma Allah, apakah ada Tuhan-Tuhan yang lain di samping Allah Subhanahu wa ta'ala? Apakah ada Tuhan yang lain yang bisa mengabulkan doanya orang yang dalam kesulitan apabila dia berdoa? Ini menunjukkan bahwasannya yang bisa mengabulkan doanya orang yang dalam kesulitan ketika berdoa kepadanya hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan laki-laki jasad istighosa itu artinya memohon bantuan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan genting, dalam keadaan sulit. Ya. Kalau dipersembahkan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, ini adalah kesyirikan. Nah, Qul may yunajjikum min dhulumatil barri wal bahri tad'unahu tadarru'an wa khufyah lain anjana min hadhihi lanakunanna minasy syakirin qulillahu yunajjikum minha wa min kulli karbin summa antum tusyrikun. Katakan wahai Muhammad, siapakah yang menyelamatkan kalian dari kegelapan daratan dan lautan yang kalian menyerunya dalam keadaan rendah diri, dalam keadaan berlemah lembut? Kalau seandainya dia menyelamatkan kami dari kegelapan ini, niscaya kami akan menjadi orang-orang yang bersyukur. Qulillah yunajjikum minha, katakanlah bahwasanya Allah lah yang menyelamatkan kalian dari perkara tersebut. Wa min kulli karbin summa antum tusyrikun, dan dari segala macam bentuk kesusahan kemudian kalian mempersekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa dzakara ayatin fi hadzal ma'na, dan menyebutkan ayat-ayat yang lainnya yang semakna dengan ayat yang sebelumnya kita bacakan. Nah, summa qala, beliau mengatakan lagi, wa innahu jalla dzikruhu qarrara annahu al-kashif lid-dur la ghairuhu. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia penyebutannya menetapkan bahwasanya dirinya lah al-kashif lid-dur, yang menghilangkan kemudaratan, bukan yang lainnya. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang bisa menghilangkan kemudaratan-kemudaratan. Wa annahu al-mutafarridu bi ijabatil muttarin. Dan bahwasanya Allah lah yang menyendiri dalam mengabulkan doanya orang-orang yang kesulitan. Wa annahu al-mustaghasu lidzalika kullihi. Dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ada tempat untuk beristighosah bagi itu semuanya. Ya, Allah yang diistighosahi. Jangan beristighosah kepada yang dianggap sebagai para wali yang telah meninggal dunia. Ya, dalam keadaan sempit, dalam keadaan genting, meminta tolong, wahai wali fulan, tolonglah saya. Ini kesyirikan. Ya. وَنَهُ الْقَادِرُ عَلَى دَفْعِ الضَّرِّ. Dan bahwasanya Allah lah yang maha mampu untuk menolak kemudaratan. الْقَادِرُ عَلَى إِيصَالِ الْخَيْرِ. Allah lah yang mampu untuk memberikan kebaikan. فَهُوَ الْمُتَفَرِّدُ بِذَلِكَ. Dan dia menyendiri dalam itu semuanya. Nah. فَإِذَا تَأَيَّنَ هُوَ جَلَّ ذِكْرُهُ kharaja ghairuhu min malakin wa nabiyyin wa waliyyin. Maka apabila ya, telah dinyatakan bahwasannya Allah Subhanahu wa ta'ala sajalah yang maha mampu terhadap perkara-perkara tadi, maka yang lainnya keluar ya, dari perkara-perkara tersebut, baik itu malaikat, para nabi dan juga wali. Nah, tidak bisa menolak kemudaratan. Tidak bisa mengabulkan doanya orang yang dalam keadaan sulit. Yeah. Dan tidak bisa mereka dijadikan sebagai tempat istighosah. Kita dikatakan hanya Allah lah yang mampu untuk menolak kemudaratan. Hanya Allah lah yang menyendiri dalam mengabulkan doanya orang yang dalam kesulitan. Adapun selainnya, baik itu para malaikat, para nabi, para wali, tidak bisa melakukannya. Sehingga tidak boleh istighosah kepada mereka. Nah, dan ternyata masih banyak di antara kaum muslimin dalam keadaan genting, dalam keadaan sulit, mereka beristighosah kepada para wali, beristighosah kepada para nabi, ya, bahkan sampai dibuat acara besar-besaran, istighosah kubro misalkan, ya, istighosah besar-besaran, ya, di dalamnya selain meminta pertolongan kepada Allah juga meminta pertolongan kepada para wali yang telah meninggal dunia, ya, meminta pertolongan kepada para rasul atau kepada malaikat. Nah, ini termasuk kesyirikan. Ya. Dikatakan istighosah salah satu di antara bentuk ibadah yang hanya dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia istighosah kepada Allah juga beristighosah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka jatuh kepada kesyirikan. Para wali kita sebutkan tadi, walaupun di antara mereka memiliki karomah. Ya. Memiliki sesuatu yang di luar kebiasaan manusia yang lainnya, Allah berikan kepadanya. Tapi bukan berarti dengan karoma tersebut diyakini bahwasanya mereka memiliki hak-hak rububiyah atau uluhiyah. Nah, seperti para rasul, walaupun Allah berikan mukjizat kepada mereka, tapi tidak boleh kita meyakini atau berlebih-lebihan kepada para rasul hingga mengangkatnya kepada derajat ketuhanan, memiliki hak rububiyah atau uluhiyah. Nah, ya. Mujizat yang Allah berikan para rasul untuk mengokohkan, menguatkan para rasul dan menunjukkan bahwasanya apa yang dibawanya suatu kebenaran. Ya, begitu juga karomah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada para wali. Ya, untuk mengokohkan, menguatkan mereka. Nah, bahwa mereka itu berada di atas kebenaran. Nah, dan ciri wali Allah Subhanahu wa taala itu, ciri utamanya orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang melaksanakan kewajiban-kewajiban ditambah dengan yang sunnah-sunnah, meninggalkan keharaman-keharaman juga meninggalkan yang makruh-makruh. Ini ciri wali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bukanlah patokan seorang dinyatakan sebagai wali Allah itu ketika ada karomah. Ya. Nah, berupa sesuatu yang di luar kebiasaan. Bisa terbang, berjalan di atas air. Bukan itu cirinya. Tapi ciri wali Allah, orang yang beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun alladina amanu wa kanu yattaqun. Allah sebutkan wali Allah itu mereka yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Imam Asy-Syafi'i mengatakan idza ra'aita rajula tamsi al-ma wa yatiru fil hawa. Yamsi al-ma wa yatiru fil hawa fala tusaddiqu hatta ta'lama mutaba'atahu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kalau engkau melihat ada seseorang yang bisa berjalan di atas air, bisa terbang di udara, jangan engkau benarkan dia. Sampai engkau ketahui bagaimana mengikutinya terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dikatakan bukan patokan suatu kebenaran. Nah, seseorang itu bisa melakukan sesuatu yang di luar kebiasaan. Bukan patokan suatu kebenaran. Baik terbang di udara, kemudian berjalan di atas air. Tapi yang menjadi patokan kebenaran, apakah dia mengikuti Nabi ataukah tidak. Kalau dia mengikuti Nabi, kemudian Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepadanya sesuatu yang di luar kebiasaan manusia yang lainnya, ini karomah. Ya, awliya. Nah, tapi kalau dia tidak mengikuti Nabi, bahkan menentang Nabi SAW, kemudian memiliki sesuatu yang di luar kebiasaan manusia yang lainnya, bisa jadi ini sihir. Ya, tipu daya, syaitan. Nah, ya jangan terpedaya, jangan tertipu dengannya. Jadi kan patokannya tadi, sejauh mana dia mengikuti Nabi SAW, sejauh mana keimanan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia orang yang beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian tadi ya Allah berikan kepada sesuatu yang di luar kebiasaan, ini karomah. Ya, dengannya Allah muliakan dia. Tapi kalau dia bukan orang yang mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, pelaku maksiat. Nah, bukan orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terlihat padanya sesuatu yang di luar kebiasaan manusia yang lainnya. Apakah bisa terbang, berjalan di atas air ataupun yang lainnya. Ya. Nah, bisa jadi ini tipu daya syaitan, bukan sebagai karomah. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Natabi ila huna subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.